berikan mereka kekuatan zahir dan batin untuk membawa kami rakyat dan bangsa Indonesia keluar dari kesulitan besar ini menuju masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di bawah naungan ridhamu. Ya Allah, selamatkan kami dari perpecahan, selamatkan kami dari pertikaian, selamatkan kami dari bahaya kemunkaran dan kezaliman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الأمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.